Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, malam ini kita lanjutkan membaca kitab Mahiyah Salafiyah. Kata penulis hafizahullah taala bahwa Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari An-Nuqtatus Sadisatu. Nuqtatus Sadisah, poin yang keenam. Artinya kita sudah melewati 5 poin. Apa poin yang kelima? Keutamaan, barakallahu fiik. Keutamaan mengikuti manhaj salaf. Sudah kita murojaah. Dzikru ba'dhi simatin, dzikru ba'dhi simati wa ma'alimi al-manhaj as-salafi aw as-salafiyah. Penyebutan sebagian. Nah, berarti sebagiannya saja. Nah, banyak di sana, tapi hanya sebagian. Sebagian apa? Ciri-ciri dan tanda-tanda manhaj salaf. Nah, ya, sebelumnya kan kita membahas tentang pembuktian-pembuktian. Nah, sekarang yang ingin diterangkan di sini, ciri dan tanda manhaj salaf itu apa? Qala taqarrara mimma madha. Telah menjadi tetap apa yang lewat. Anna salafiyah, maksudnya da'wah salafiyah itu ya as-siratul mustaqim. Hakikatnya adalah as-siratul mustaqim yang kita minta di dalam solat-solat kita ketika membaca suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Masalahnya hal aja. Barang siapa yang melalui jalan yang lurus itu, dakwah salafiyah itu, barang siapa yang menempuhnya, najah, maka dia akan selamat. Wa man tarakaha dhalla wa huwa, barang siapa yang meninggalkannya maka dia tersesat. Wa iyyaka billah, kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Lidza, oleh karena ini. Lidza, tidak ada haknya. Biasakan kita mendengar lihada. Tapi di sini hak tambihnya tidak ada, dihilangkan. Mencumbuhkan dengan za, isim syarahnya. Karena ha, za itu apa? Ha, za itu apa? Gabungan dari ha dengan za. Ha, harf tambih, za, isim syarah. Baik. Liza, oleh karena ini, falihadal manhajil mubaraki, manhaj yang penuh berkah ini, walihazi da'wah mubarakati, dan dakwah yang penuh berkah ini memiliki jumlatun kabiratun beberapa al-mizaya minal mazaya wasimati wal-albariza, beberapa ciri-ciri dan tanda-tanda yang nampak. Nah, Syekh mengungkapkan dengan istilah jumlatun kabiratun. Ya, banyak jumlahnya ciri dan tanda itu. Nah, wahia bikhtisarin, dan secara ringkas kata Syekh, simatu wa ma'alimu da'wati wa manhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi min ba'dihi la ghayr. Secara ringkas, dia merupakan ciri dan tanda dakwah serta manhajnya Nabi. Demikian pula para sahabatnya setelahnya, la ghair, bukan yang lain. Ciri dan tanda dakwah dan manhajnya Nabi serta para sahabat. Ya, fokus ke sini, bukan yang lain. Baik. Dakwah dan manhaj Nabi. Ala minhajin nubuwah. Baik, kemudian Syekh akan merinci satu persatu, disebutnya secara ringkas. Famin ma'alimi wa simati hadzal manhaji au hadhihi da'wati salafiyah. Yang termasuk di antara ciri dan tanda manhaj ini atau dakwah salafiyah ini, awalan yang pertama. Ditulis tahqiqul ubudiyyati lillahi jalla wa ala. Tahqiqu ubudiyati lillahi jalla wa'ala. Penerapan ubudiyah, peribadatan lillah hanya kepada Allah azza wa jalla. Nah, penerapan tauhid, tahqiqut tauhid, ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat di sana dakwah mengajak kepada istighosah kepada para wali dan orang soleh, mengajak kepada berdiam di kuburan, meminta-minta di situ, berarti bukan dakwah salafiyah. Ya. Bukan dakwah salafiyah. Karena dakwah salafiyah itu mengajak kepada tahqiq, penerapan, merealisasikan ubudiyah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sanian yang kedua, tahqiqu tajridin li istiba'i li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Penerapan ittiba' hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tajridul ittiba', pemurnian ittiba'. Pemurnian ittiba' kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, jadi kita tidak mengikuti selain Rasul alaihi salatu wasallam. Kalau kita mengikuti guru-guru kita, ulama kita, ustaz-ustaz kita, itu karena mereka mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jadi semuanya berporos kepada mengikuti Rasul alaihi salatu wasallam. Dan sebagian ulama menyebutkan termasuk di antara pembagian tauhid, tauhidul mutaba. Ya, yang biasa kita dengar, yang masyhur, yang umum, tauhid uluhiyah, apalagi rububiyah, asma wa sifat. Ada sebagian ulama yang menambah tauhidul mutabah, memurnikan mutabah hanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, tidak mengikuti selain Nabi. Nah, dan itu adalah konsekuensi dari syahadat kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Sayyid Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bersaksi Rasulullah adalah utusan Allah yang wajib untuk diikuti. Baik. Ini ciri dan tanda yang kedua. Salisan yang ketiga. Luzum fahmi salafus salih radhiyallahu anhum. Menetapi ya, pemahaman as-salafus salih lil adillati syariah, berdasarkan dalil-dalil syariat. Wa adamil khuruji an dzalika, dan tidak keluar dari itu. Nah, tidak keluar dari batasan itu. Bila mana keluar, berarti bukan salaf, bukan salafi, dakwanya bukan salafiyah. Kalau keluar dari ya, batasan-batasan ini. Pemahaman as-salafus salih. Pemahamannya siapa? As-salafus salih. Alladzina yashahiduna tanzil. Mereka-mereka yang mendapatkan Al-Quran itu turun, tahu bagaimana penerapannya yang benar. Walaisal khabaru kal mu'ayana. Ya. Laisal khabar kal mu'ayana. Mereka menyaksikan ayat turun penerapannya oleh Rasulullah bagaimana, langsung, ya kan, langsung diamalkan, menyaksikan itu. Ya, ayat turun di tengah-tengah mereka, hadis keluar di tengah-tengah mereka. Adapun kita orang-orang belakangan, ya, membaca, mempelajari, tidak menyaksikan langsung bagaimana penerapannya. Maka supaya kita selamat, ikuti cara mereka memahami Al-Quran, memahami Sunnah, bagaimana pengamalannya di tengah-tengah mereka. Ya, bukan membuat pemahaman baru, amalan baru, ya, yang menyelisihi jalan mereka. Apa yang ketiga? Menetapi pemahamannya. Masya Allah. Menulis ya. Barakallahu fiik. Rabi'an. Yang keempat. Al-hadar wat-tahdir, al-hadar berhati-hati, wat-tahdir dan memperingatkan, minal bid'ati wal mubtadi'ati, dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Bid'ah amalannya, mubtadi'ah orang yang memunculkan bid'ah, orang yang mengamalkan bid'ah, orang yang mendakwahkan bid'ah, orang yang menyebarkan, mempromosikan dan seterusnya. Jadi ada dua, hati-hati, jangan sampai jatuh kepada bid'ah dalam hal akidah. Hati-hati dia, belajar akidah yang benar, ngaji yang benar, jangan setengah-setengah, nanti salah paham, akidahnya keliru, bahaya, ya kan? Hati-hati, jangan sampai jatuh kepada bid'ah dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dan seterusnya. Hati-hati. Nah, dan juga mentahdir, memperingatkan, memperingatkan kaum muslimin dari bid'ah dan para orang yang menyebarkan bid'ah, yang mengusung bid'ah. Jadi kalau ada orang mengatakan, mari kita bersaudara, mari kita bersatu, jangan saling membantah. Ini tidak masalah. Jangan, tidak usah bid'ah-bid'ah. Ini kalau ngaji bid'ah terus yang disinggung. Nah, jadi bukan dakwah salafiyah. Walaupun dia mengaku. Ayat, hati-hati dan memperingatkan dari ahli bid'ah. Kalau ada orang tidak memperingatkan dari ahli bid'ah, bahkan berteman. Bukannya memperingatkan, tapi berteman. Sampai saya foto, foto bareng, kemudian diupload, medsos, masya Allah, fulan sama mubtadi fulan, ya, berang fulan, nah, kemudian dikomentari, ya kan, nah, bukan, salafi seperti itu, walaupun dia mengaku salafi, radio. Apa? Tadi apa? Nah, mungkin sebagian antum sudah mendengar namanya. Ya di sini nggak boleh ada yang barakallahu fikum. Ya, mengakses, jangan mendengar ceramah-ceramah mereka, jangan melihat pelajaran-pelajaran mereka, apalagi sampai menjadikannya sebagai idola, bahaya. Digandrungi oleh anak-anak muda. Bukan salah itu. Ya, karena ciri dan tanda salah ini kita sekarang belajar. Apa? Hati-hati dan memperingatkan dari bid'ah dan mubtadi'ah. Ahlul bid'ah. Baik. Barakallahu fikum. Khamisan yang kelima, al-wasatiyyah bainal qulub wal jafa'i, pertengahan antara sikap gulu, sikap gulu, sikap berlebihan di dalam beragama, wal jafa' dan sikap jafa', tasahul, bermudah-mudahan, meremehkan, bergampang-gampangan. Nah, tengah, jangan ekstrim kanan atau ekstrim kiri, jangan berlebihan melampaui batas, mentahdir, ya kan, tanpa bukti, tanpa burhan, tanpa dalil, soal sampai berbusa-busa mulutnya, soal siang malam, pikirnya soal kul hadza burhanakum in kuntum shadiqin. Tidak punya dalil wala syai sedikit pun. Nah, berlebihan, ya, dan segala perkara, dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal dakwah, dalam hal mentahdir, dan fitnah terakhir yang terjadi ini, ya, mereka terjatuh dalam permusuhan, berlebihan di dalam mentahdir. Nah, baik, berlebihan di dalam mentahdir. Padahal yang dikatakan soal filter itu siapa? Ya, masyaikh. Ya, yang punya apa namanya track record istilah orang. Nah, ya, punya apa? Rekam jejak menuntut ilmu. Ya, sampai punya gelar doktor. Kamu punya gelar apa? Hah? Ya, kalau di Suri dapat gelar doktor. Masya Allah, doktor dalam bidang agama. Ya, itu tinggi, bukan sembarangan. Ya, bertahun-tahun menuntut ilmu dikatakan suami. Pam! Berlebihan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, Ha'ulai akhassu minal haddadiyah. Akhassu minal haddadiyah. Lebih buruk keadaannya daripada al-haddadiyah. Nah, baik, antara berlebihan, sehingga berlebihan dan al-jafa bergampang-gampangan, bermudah-mudahan. Ya, seperti bermudah-mudahannya mereka-mereka, ya, al-sururiyun, warajaiyun, halabiyun, bermudah-mudahan. Nah, mudah bermudah-mudahan, bermudah-mudahannya mutalawinun, MLM tampil, ya, di layar YouTube. Insyaallah terkenal. Ini pengajian Ustaz siapa? Cari di YouTube, ada. Pas pengajian kita datang misalkan ke daerah, ada di YouTube. Ustaz RI enggak ada di YouTube. Ya, cari di RI. Kan begitu. Ya. Nah, baik, bermudah-mudahan. Barakallahu fikum. Baik, berlebihan dan bermudah-mudahan. Terus satu yang pertama. Saya di sana yang keenam. Asbabatu ala al-haq. Faqah di atas kebenaran. Memegang teguh kebenaran. Ini ciri dan tanda dakwah salafiyah. Tidak mudah goyah dengan arus fitnah yang ada di sekitarnya. Nah, bagaimanapun besarnya ombak fitnah itu, dia tidak goyah. Kerawati, dia seperti gunung yang kokoh. Ya, tidak goyah. Nah, terjadi fitnah ini dan itu, tetap di atas al-haq, kebenaran. Memegang kebenaran. Tidak terpengaruh dengan syubhat, syahawat, duniawiyah, malazat duniawiyah. Kelezatan-kelezatan duniawiyah. Baik. Sabian yang ketujuh, al-hirsu 'alal ijtima'i. Semangat di atas ijtima'. Berkumpul, bersatu. Wal i'tilaf dan i'tilaf. Ukhuwah, persaudaraan. Alal haqqi, di atas kebenaran, bil haqqi, dengan cara yang benar. Nah, ya, ini semangat terlihat dari na'am, indikasi-indikasi yang ada pada mereka, dari arahan-arahan mereka, dari barakallahu fikum, ajakan-ajakan mereka. Mereka mengajak kepada persatuan, jangan berpecah belah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan berselisih. Nah, fitnah Muhammad bin Hadi juga menyelisih ini. Yusarrih bi adami al-istima'. Dia menegaskan, pokoknya kita enggak mau bersatu dengan fulan. Ya. Nah, antum kira hanya di Indonesia yang dahsyat? Di berbagai belahan dunia, di Maroko, di Aljazair, di Libya, ini lebih parah. Nah, fitnahnya Ibnu Hadi. Yusarrih. Di sana dia menegaskan, pokoknya kita tidak mau bersatu lagi. Kita pisah. Menegaskan tidak mau bersatu. Mengajak kepada perpecahan. Nah, jadi antara penyimpangan dia, menyelisihi ciri dan tandanya. Nah, baik, ya, jangan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ya, jangan ya disangka bersatu ternyata apa? Hati-hati mereka berselisih. Ba'sum bainahum syadid. Perselisihan di antara mereka sangat syadid. Nah, poin yang ini yang terjadi di antara mereka. Ba'sum bainahum syadidun. Ya. Nah, di antara mereka sendiri. Ya, baru-baru ini. Ya, antara siapa? Yang sering datang ke Indonesia siapa? Halo, bernama ya. Adil Mansur sama siapa? Al-Qurashi siapa? Uzaik Al-Qurashi. Ya, dengan Usama Al-Qoya. Oh, sekarang perang-perangan. Di medsos. Ya, saling menuduh satu sama lain. Karena fitnah ma'had yang mereka tangani di luar bimbingan para ulama. Ya, yang dikenal dengan An-Nahjul Wadih. An-Nahjul Wadih. Di antara mereka sendiri, ya, sekarang ba'suhum bainahum syadid. Sengit perselisihan di antara mereka. Baik, taminan yang ke-8. Nabdul furqati wal ikhtilaf. Membuang, meninggalkan al-furqah. Ya, al-furqah, perpecahan, wal ikhtilaf dan perselisihan. Nah. Baik. Ini ciri dan tanda yang ke-8. Yang ke-9 tasyar hissu ala tahsilil ilmi nafi'. Ciri dan tanda dakwah salaf adalah orang-orangnya semangat menghasilkan ilmu yang bermanfaat, semangat ta'lim, semangat belajar. Jangan mengaku salaf kemudian malas belajar, malas ta'lim, malas murojaah, malas mencatat. Ciri dan tanda dakwah salaf semangat menuntut ilmu. Sampai-sampai ada istilah oleh para ulama mengatakan apa? Rasul malik salafiyyid talabun ilmi. Rasul mal. Apa Rasul mal? Hah? Modal utamanya salafiyun itu menuntut ilmu. Kalau enggak punya modal gimana bisa berdagang? Modal utamanya salafi apa? Menuntut ilmu. Rasul malik salafiyun talabul ilmi. Syar'i. Menuntut ilmu syar'i. Nah. Kalau enggak punya modal bangkrut, enggak bisa berdagang. Ya. Jadi sungguh merugi orang-orang yang malas dalam menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Merugi. Merugi waktunya. Ya, barakallahu fikum. Merugi aktivitasnya. Nah, sesibuk apapun dia berusaha meluangkan waktunya. Duduk di majelis. Alhamdulillah kita di ma'had. Ya, suasana kondusif. Belajar. Ya, selalu ada ta'lim tinggal kita ya. Bagaimana bisa serius ya, mencatat, serius mendengarkan, serius datang, ya, menghadiri. Barakallahu fikum. Nah, apakah sampai di sini saja? Ada tambahannya, wa nashrihi bainan nasi wa da'awatihim ilaihi ma'as sabri 'alal adafihi. Ini ciri dan tanda dakwah salaf. Setelah dia menghasilkan ilmu yang bermanfaat, dia berusaha menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Ya, mendakwakan kepada mereka ilmu tersebut disertai dengan kesabaran. Nah, sabar. Ilmu itu bukan untuk diri kita saja. Bukan untuk disimpan. dijadikan sebagai sesuatu yang apa namanya kita simpan, kita tumpuk, kemudian bakhil, tidak menyebarkan. Bukan. Ya, tapi butuh untuk disebarkan, disampaikan. Bukan untuk disimpan. Nah. Baik. Dan bersabar ketika berdakwah. Bersabar ya. Melakukan perjalanan, letih kita pergi keluar mengisi taklim itu capek. Tapi kita bersabar. Kadang kehujanan, pulang suara sudah berubah. Ya kan? Batu-batu, masuk angin. Sabar. Ya, kalau misalkan tidak ada mobil yang direntalkan, ya naik motor sendiri. Nah, ya, apa yang kita lakukan di zaman kita ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan perjuangan salafus saleh ketika menuntut ilmu, ketika berdakwah. Bisa antum bayangkan? Coba antum bayangkan, naik onta, pergi ngisi taklim. Zaman dulu kan naik unta, nggak ada motor. Jangankan motor butut, ya. Nah, jangankan motor-motor yang bagus, motor butut nggak ada. Naik unta pergi ngisi taklim, misalnya. Pergi menyebarkan hadis, menyebarkan ini di tengah padang pasir. Nah, lalu kenapa kita masih mengeluh? Ya, enak kita naik motor. Ya, perjalanan 100 kilo. Itu ditempuh hanya 2 jam. Zaman dulu, perjalanan 80 km ditempuh dengan 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam baru nyampe. Kita 100 kilo 2 jam. PP 4 jam. Sudah sampai di rumah, bisa ngisi lagi di pondok. Masya Allah. Nah, enak kita. Ya, jadi kita butuh bersabar. Wallahu sabar di atas menanggung al-adha fi. Baik. Asyaran yang ke-10. Ciri dan tanda yang ke-10. Ya, dan ini yang terakhir yang disebutkan oleh penulis. Bukan berarti membatasi hanya 10. Tapi inilah yang bisa disebutkan. Ya. Pada tulisan ini. Yang ke-10. Al-amalu bil-ilm. Beramal dengan ilmu. Mengamalkan ilmu. Nah. Baik. Jadi 10 ini dihafalkan. Ya, dihafalkan. Antum punya tugas menghafalkan 10 ciri dan tanda dakwah salah. Karena kita semua mengaku di atas dakwah salah. Bukan dakwahnya ini, bukan dakwahnya itu. Kita di atas dakwah salah. Dakwahnya penuh berkah. Ya. Harus tahu ciri dan tanda dakwah salah. Ada 10. Tugas antum menghafalkannya. Insyaallah taala kita merujuk pada pertemuan yang akan datang. Nah. Waktu masuk kurang berapa? Yalah. Hah? 3 menit kita merujuk, tutup buku. Kita ingin tes siapa yang hafalannya kayak Ad-Darqutni, Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, tutup buku. Enggak ada yang membaca. Apa ya? Tutup, langsung ditutup. 3 menit kita kurangkan merujuk. Jadi cara belajar itu begitu. Ya, ini kita dapatkan dari guru-guru kita. Ya. Ketika taklim, jangan langsung tutup buku. Ya, ilmu aja dulu. Kalau komputer apa, save dulu baru di shutdown. Ya, save, jangan lupa save. Nanti kalau nggak di save nggak tersimpan file. I save dulu. Nah, kita gunakan 3 menit. Nah, dari kiri dulu, sana. Ojo, Ismail, Abda. Ciri dan tanda dakwah salafiyah. Yang pertama, enggak melihat buku. Satu. Sebutkan salah satunya. Enggak perlu berurut. Ismail. Irfa, Sota. Ya? Apa kan ya? Enggak terdengar suaranya itu. Merealisasikan apa? Ubudiyah. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ubudiyah hanya kepada Allah. Tauhid. Baik, Abda. Abda suraku. Banyak abda di sini. Abda Sorako, Abda Sengka, Abda... Hah? Abda? Abdullah juga banyak. Ah, Abda. Apa? ittiba, ya, merealisasikan ittiba, ya, memurnikan ittiba hanya kepada Nabi. Yang ketiga, takwa, takwa terus ini kalau kemarin, takwa, mengetahui pemahaman salaf salih, barakallahu fi, gitu. Nah, di tengah lagi, ini tiga, ini empat. Nah, sini, baik, sama baik. Yang keempat, sebutkan salah satunya. Bisa tak? Hah? Mundur, belakang, ini tak kenal namanya. Masih banyak tolong bayang di tidak ditahu. Tak kenal maka tak sayang. Gak mau sayang, gak usah kenalan aja, gitu. Siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Fajar? Fajar Sodi atau Fajar Kadir? Fajar, Masya Allah, terbitlah Fajar, tonton Fajar. Tanpa Fajar, gak tahu. Abdullah, cengkang. Apa? Mengamalkan? Ilmu yang terakhir, Masya Allah. Nyantol yang terakhir. Empat, lima. Siapa di belakang? Ibrahim. Apa Ibrahim? Yang antum ingat, apa tadi? Apa? Berdakwah, apa? Bucur saja. Apa? Berhati-hati dan mentahdir, din. Tidak ada, rahil bid'ah. Nah, sudah berapa? 3, 2, 5. Antum masuk? Antum masuk? Baik. 5 PR. Ya, bagian sini. Bagian sini. Nah. Ya. Besok aku jangan duduk di sini, nanti ditanya lagi. Baik ya, ingat ya, kurang 5 berarti, 5 merojak. Nah, kita merojak semua, insya Allah, pada pertemuan berikutnya, kita ulang-ulang lagi. Tafadhalu, barakallahu fikum, subhanallah.